tak ada yang punya. Rasa tresno kui tutu amarko pondo, sayang lan kemati ngalah ke cacai rodo. Seliramu senajan ake lanang.